bertuan besar di negeri sembilan. Dunia sehat dan makmur, kasihi rakyat lanjutkan umur, akan berkati sekalian yang setia, musuhnya habis binasa. Berkatlah ya di bertuan besar.